Saya mikirnya gini, engko pas aku ndusel-ndusel nang Kanjeng Nabi gak kenal aku. Itu yang paling saya khawatirkan lagi. Kanjeng Nabi, kula jenengan tulungi. Terus Kanjeng Nabi, sopo? Anwar Zahid. Anwar Zahid sopo? Gak kenal. Terus aku moro dikipatno ambek Kanjeng Nabi. Itu saya susah. Cuma aku yang duwe trik. Kalau memang saya dikipatkan sama Rasulullah, Rasulullah gak kenal saya, aku nggoleki wong iki. Gelem ra gelem tak peksa. Salahe dadi Habib. Siapa nyuruh jadi Habib? Hum amanul ardi faddagiri.